Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi al-martabatu tsaniyatu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman wa arkanuhu sittah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di poin yang kedua, setelah beliau memperkenalkan agama Islam, apa itu Islam, berikutnya beliau membahas tentang derajat Islam yang kedua, yaitu iman. Al-martabatu tsaniyah, derajat yang kedua adalah al-iman. Sebelumnya kita akan memberikan mukaddimah tentang iman inda ahli sunnah. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait iman menurut ahlu sunnah. Yang ini membedakan antara batasan iman yang dimiliki oleh ahlu sunnah dengan batasan iman yang dimiliki oleh selain ahlu sunnah. Yang pertama, bahwasanya iman menurut ahlu sunnah terdiri dari tiga hal. I'tiqadun bil jinan, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman menurut ahlu sunnah terdiri dari tiga hal: keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal dalam perbuatan. Siapa yang meyakini bahasanya ada salah satu dari tiga hal ini bukan bagian dari iman, maka dia termasuk keyakinan selain ahlu sunnah. Jahmiyah meyakini bahasanya iman itu al-ma'rifah. Iman menurut Jahmiyah artinya apa? Al-ma'rifah, sebatas mengenal. Sehingga orang kalau sudah kenal Allah, maka dia mukmin. Meskipun dia nyembah salib, meskipun dia nyembah yang lainnya, begitu dia kenal Allah, selesai. Mujarrad al-ma'rifah. Menurut Jahmiyah, iman itu sebatas mengenal. Kemudian Murji'ah meyakini bahasanya iman itu al-i'tiqad wal qaul, keyakinan dan ucapan. Sementara amal bukan termasuk bagian dari iman. Sehingga selama orang itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia meyakini apa yang dia ucapkan, maka dia sudah mukmin, terlepas apakah nanti dia mau beramal atau tidak. Maka menurut Murji'ah, orang yang sama sekali tidak pernah beramal dalam hidupnya bisa dianggap sebagai mukmin, karena amal bukan bagian dari iman. Dan Murji'ah ini bertingkat. Yang paling parah adalah Murji'ahnya Jahmiyah, sebatas kenal maka dia sudah mukmin. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah Murji'ahnya Asy'ariyah dan beberapa kelompok yang semakna dengan mereka, yang sepemahaman dengan mereka. Bahasanya seorang disebut mukmin ketika dia sudah mengikrarkan iman dan meyakininya. Sementara mau beramal atau tidak enggak jadi urusan. Kemudian yang ketiga adalah Murji'atul Fuqaha. Murji'ah yang ini, akidah Murji'ah yang ini dimiliki oleh sebagian ahli fikih dalam ahlu sunnah, terutama madhab Hanafiyah. Bahasanya amal yang dilakukan oleh seorang hamba bukan bagian dari iman, tapi min lawazimil iman. Bukan bagian dari iman, tapi bagian dari konsekuensi iman. Artinya, kalau kamu yakin bahasanya kamu beriman, maka kamu harus melakukan amal. Mereka tetap mewajibkan amal. Tayyib. Berangkat dari sinilah terjadi khilaf di tengah Ahlussunnah antara jamahir ulama dengan Hanafiyah terkait hukum mengucapkan saya mukmin insyaallah. Bolehkah kita mengucapkan saya mukmin insyaallah? Jamahir ulama mengatakan mengucapkan saya mukmin insyaallah hukumnya boleh. Sedangkan menurut Hanafiyah mengucapkan saya mukmin insyaallah kafir. Makanya terjadi ketegangan antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Karena Hanafiyah menilai Syafi'iyah itu kafir dan yang paling sering menyatakan saya mukmin insyaallah dalam mazhab Syafi'iyah. Sampai mereka membuat keputusan tidak boleh menikahkan antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Karena Syafi'iyah meragukan imannya. Padahal ragu dalam keyakinan iman hukumnya kekufuran. Karena orang ketika beriman tidak boleh ada unsur keraguan. Dan yang benar dalam hal ini adalah pendapat Ahlussunnah pada umumnya mengucapkan saya mukmin insyaallah hukumnya diperbolehkan. Dengan maksud bukan karena meragukan iman, namun maksudnya adalah karena kita tidak ingin mentazkiyah, memberikan pujian pada diri kita ketika kita mengatakan saya mukmin insyaallah dalam arti saya belum sempurna imannya. Karena iman itu di situ ada unsur amal, sementara amal yang kita miliki tidak sesempurna sebagaimana amal para pendahulu kita. Maka kita boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. Dipahami di sini? Insyaallah tidak bingung ya. Kita bisa melihat konsekuensi tentang perbedaan definisi iman seperti ini di masyarakat kita. Sebagian ada orang yang meyakini, pokoknya yang penting orang itu sudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah pernah mengucapkan syahadatain, ketika mau nikah atau ketika mau tetaan, maka dia sudah mukmin selamanya. Meskipun dia sholat, dia enggak sholat, dia mau puasa maupun tidak puasa, selama dia sudah meyakini bahwasanya dirinya beriman, maka dia mukmin. Ini salah satu di antara konsekuensi akidah murjiah yang ada di masyarakat kita. Bapak Ibu bisa saksikan beberapa masyarakat kampung ketika mereka sudah menyatakan diri sebagai mukmin, KTP-nya muslim, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah puasa, enggak pernah peduli dengan agamanya. Yang penting ketika mati ditahlili, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang beriman. Itu turunan dari akidah murji'ah yang ada di tengah masyarakat. Dan bagian dari bahaya akidah ini adalah mereka menganggap orang ketika tidak punya amal sama sekali masih disebut mukmin. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berbeda. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa amal bagian dari iman. Sehingga kalau ada orang yang sama sekali tidak punya amal dalam hidupnya, padahal memungkinkan baginya untuk beramal, maka dia belum disebut sebagai mukmin. Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin dia meyakini kebenaran apa yang dia ucapkan, tapi dia enggak pernah sholat, enggak mau puasa, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban sebagai muslim yang lainnya, maka pendapat yang tepat orang ini bukan mukmin. Kenapa? Dia tidak terpenuhi unsur amal yang ketiga yaitu amal perbuatan. Tayyib. Kemudian mukaddimah yang kedua, itu tadi mukaddimah yang pertama ya. Bahasanya iman terdiri dari tiga unsur, keyakinan dalam hati, yang kedua apa? Ucapan lisan, yang ketiga amal perbuatan. Tayyib. Karena itulah sebatas yakin belum disebut mukmin, dalil terbesarnya adalah keyakinan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yakin enggak ada Allah? Yakin. Iblis yakin Allah Maha Kuasa? Yakin. Tapi iblis tidak mau beramal dan tidak mau mengikrarkan imannya. Sebatas ucapan lisan namun tidak disertai keyakinan dalam hati bukan mukmin. Seorang munafik, mereka mengucapkan kalimat iman, tapi mereka tidak meyakini dalam batinnya. Sebatas ucapan lisan yakin dalam hati tapi tidak mau beramal bukan mukmin, sebagaimana Abu Talib. Dia mengakui kebenaran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu dinyatakan dalam syairnya, namun dia tidak mau beramal. Maka tiga-tiga ini harus ada semuanya. Baik. Kemudian mukaddimah yang kedua, iman menurut Ahlus Sunnah yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ati Rahman wa yanqusu bi ta'ati Syaitan. Iman itu bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Sehingga iman menurut Ahlus Sunnah itu tidak satu kesatuan. Iman menurut Ahlus Sunnah tidak satu kesatuan. Berbeda dengan akidahnya Murji'ah. Dan termasuk turunannya adalah akidah yang dimiliki oleh Khawarij. Kalau akidahnya Murji'ah, iman itu satu kesatuan, dalam arti siapa yang sudah memilikinya maka dia tidak bisa diganggu gugat sampai dia lepaskan seluruhnya. Jadi kalau kita buat perumpamaan, iman menurut Ahlus Sunnah itu bisa dibagi-bagi, sesuatu yang bisa diambil sebagiannya. Ibarat sebuah kue, ya, ibarat sebuah kue yang bahannya itu bisa diambil sebagian. Sedangkan iman menurut Murji'ah itu ibarat sebuah bola pejal berbahan besi. Jadi tidak bisa diambil sebagian. Bisanya hanya diambil seutuhnya atau dikasih seutuhnya. Ini iman menurut Murji'ah. Sehingga menurut mereka iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Kalau menurut Ahlus Sunnah, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itulah, menurut Murji'ah, jika orang itu beriman, maka dia langsung sempurna imannya, utuh seperti bola pejal berbahan emas tadi atau berbahan besi tadi. Ada bola seperti ini di dalam hatinya. Mau bermaksiat sehebat apapun, sama sekali tidak mengurangi kualitas dari bola pejal ini. Karena bolanya terlalu keras. Sehingga meskipun dia berbuat durhaka ya, kepada siapapun, termasuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bola ini tidak akan hilang, artinya imannya tidak akan bisa hilang. Ini akidahnya Murji'ah. Kebalikannya akidah Khawarij. Akidah Khawarij, iman itu gampang lepas. Sehingga begitu ada orang melakukan perbuatan dosa besar, maka seluruh imannya hilang. Iman satu kesatuan, begitu orang melakukan dosa besar, maka seluruh imannya hilang. Sehingga jadilah dia orang yang kafir dunia akhirat. Menurut akidahnya siapa? Khawarij. Akidahnya Ahlus Sunnah tidak seperti ini. Akidahnya Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahasanya iman itu tidak satu kesatuan, tapi bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika orang melakukan amal soleh, imannya bertambah. Ketika orang melakukan maksiat, imannya berkurang, sesuai dengan tingkatan amal yang dia kerjakan. Ketika dia melakukan amal soleh yang besar, imannya nanti tumbuh besar. Ketika dia melakukan maksiat yang besar, maka banyak iman yang berkurang, sesuai dengan tingkat amalnya dan maksiat yang dia kerjakan. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah inilah yang sesuai dengan dalil sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, gimana Allah berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di samping mereka juga sudah punya iman sebelumnya. Orang misalnya sudah punya iman level 5, kemudian ketika dia melakukan ketaatan, akhirnya imannya naik yang dia kerjakan. Di antara dalil bahasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang adalah hadis yang nanti dibawakan oleh penulis. Nabi SAW menyebut iman itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu beliau mengatakan wal haya usyubatun minal iman, rasa malu juga termasuk bagian dari cabang iman. Artinya ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa menjadi cabang iman. Berarti ketika kita melakukan amal itu dengan sempurna, maka cabang itu ada. Berarti iman kita semakin. Tapi ketika amal itu tidak kita miliki, maka ada beberapa cabang yang tidak lengkap di situ. Tapi imannya ada enggak? Tetap ada. Imannya tetap ada. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan iman sama sekali, maka ahlu sunnah mengatakan dia mukmin meskipun imannya masih kurang. Kemudian mukaddimah yang ketiga, sesungguhnya iman yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada umat manusia ini sifatnya satu paket, dalam arti kita itu tidak perlu mencarinya. Iman itu pemberian dari Allah dan bukan hasil perenungan manusia. Maka ketika orang ingin menjadi mukmin yang baik, dia tidak perlu merenung. Saya tak mencari wangsit untuk mencari tahu seperti apakah hakikat dari iman. Enggak perlu seperti ini. Dia juga enggak perlu misalnya menunggu mimpi. Barangkali nanti ada mimpi yang membimbing saya agar saya bisa menjadi seorang mukmin yang sejati. Enggak perlu seperti itu. Karena agama itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya. Sehingga agama itu kita cukup menerimanya dan tidak perlu mencarinya. Maka akidah bagi seorang mukmin itu cukup dia pelajari, cukup dia baca, dan tidak perlu dia mencari akidah. Karena manusia tidak akan mungkin mampu untuk mencari akidah yang benar. Kalau orang dibiarkan tanpa wahyu, sekarang coba berusahalah untuk membangun akidah yang benar. Masing-masing orang dikasih kebebasan untuk seperti itu. Andaikan manusia dikasih kebebasan untuk mencari akidah sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan logikanya, maka jumlah agama yang ada di alam raya ini adalah sama dengan jumlah manusianya. Ada berapa agama di sini? Ya sejumlah manusia yang tinggal di sini. Karena masing-masing nanti punya keyakinan yang berbeda-beda. Tapi akidah dan iman itu pemberian dari Allah. Walhamdulillah kita tinggal menerimanya. Cuman apakah kita mau mempelajarinya atau tidak? Sehingga jamaah di belakang Allah, bagian dari sifat qanaah seorang mukmin adalah dalam masalah iman dia merasa puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan iman dari yang lain. Maka tidak perlu mencari iman dari negara yang lain atau dari agama yang lain. Tidak perlu mencari iman melalui proses yang lain, tapi iman itu dicari dengan cara mempelajarinya. Karena Allah sudah memberikannya, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian mukaddimah berikutnya tentang perbedaan antara iman dengan Islam. Apa beda antara iman dan Islam? Kalimat iman dan Islam ini masuk dalam istilah para ulama kalimatani. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Ada dua kata yang jika dia bergabung dalam satu kalimat maka maknanya berlainan. Tapi jika dia sendirian maka maknanya mencakup kedua-duanya. Di antaranya adalah iman dan Islam. Kalau kata iman digandeng dengan kata Islam, maka iman dan Islam maknanya berbeda. Tapi kalau iman disebutkan sendirian, maka iman mencakup Islam. Islam disebutkan sendirian, maka Islam juga mencakup iman. Dipahami di sini? Baik. Seperti kata fakir dan miskin. Apa beda fakir dan miskin? Kaidahnya sama. Dua kata yang jika digabungkan, maka maknanya berlainan, tapi jika dia datang sendirian, maka maknanya mencakup keduanya. Sehingga kalau ada ayat yang dia hanya menyebutkan miskin saja, berarti mencakup fakir. Tapi kalau dua-duanya disebutkan dalam satu kalimat, maka miskin bukan fakir, fakir bukan miskin. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Malaikat Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, lalu beliau berikan definisi yang berbeda. Beliau memberikan definisi yang berbeda. Kenapa kok beliau berikan definisi yang berbeda? Karena ini digabungkan dalam satu kalimat, dalam satu forum. Sehingga iman bukan Islam, Islam bukan iman. Tapi ketika iman itu disebutkan sendirian, maka dia mencakup muslim. Maka kalau ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Orang enggak boleh beralasan, saya belum mukmin kok Mas, saya muslim saja. Berarti saya enggak boleh puasa. Panggilan yang Allah nyatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mencakup di dalamnya yang muslim. Karena iman jika disebutkan sendirian, maka maknanya muslim dan mukmin. Tapi kalau disebutkan berbeda, maka iman, atau disebutkan bersamaan, iman bukan Islam dan Islam bukan iman. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui, mereka mengklaim kami sudah beriman. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun ucapkan kami sudah muslim. Jadi ketika mereka mengklaim dirinya mukmin, dibantah oleh Allah, enggak benar, kalian belum mukmin, tapi kalian baru muslim. Nah, ketika disebutkan dalam satu kalimat ini, maka makna iman dan Islam berlainan. Jika maknanya berlainan, terus apa beda iman dengan Islam? Islam itu untuk amal yang zahir, sedangkan iman untuk amal yang batin. Maka ketika ada orang yang baru menampakkan Islam dari sisi zahir, sementara keyakinan batinnya belum mantap, dia baru bisa disebut sebagai muslim, namun belum mukmin. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh orang-orang Badui. Mereka mengatakan kami beriman, dan Allah Subhanahu wa taala membantah, belum, kalian belum mukmin. Walakin kullu aslamna. Namun ucapkan bahasanya kalian adalah muslim. Allah juga berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Maksudnya bagaimana? Bukankah setiap mukmin itu pasti muslim? Betul. Setiap mukmin pasti muslim. Namun mukmin di sini maksudnya adalah mukmin yang dari sisi amal batin. Masuklah Islam secara kafah, artinya amalkan semua aturan dalam syariat Islam secara keseluruhan. Dan aturan itu umumnya terkait dengan masalah dohir. Ada perintah A, B, C, ada larangan sekian, sekian, sekian. Amalkan semuanya, jangan pilih-pilih. Panggilan ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalian betul punya akidah dalam batin kalian, akidah yang lurus, akidah yang benar tentang Allah, tentang para malaikat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, amalkan aturan-aturan dalam Islam secara keseluruhan, jangan pilih-pilih. Itu yang dimaksud, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ketika mau mengamalkan aturan, hanya yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Kalau cocok diamalkan, kalau enggak cocok ditinggalkan. Nah, ini bahaya. Selagi masih membahas masalah poligami, senang banget. Tapi begitu sudah ganti tema tentang rokok, sudah menghindar, melipir keluar. Jadi, dia ketika menerima sebagai seorang muslim, maka seluruh aturannya wajib untuk kemudian diterima. Tidak boleh pilih-pilih. Tayyib. Berikutnya kita akan membaca penjelasan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang iman. Bisa dibuka halaman 138. Iman, tingkatan kedua, maksudnya tingkatan-tingkatan agama Islam. Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Adapun menurut istilah syariat, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya melalui amal perbuatan yang terdiri dari 73 cara. Kata bid'un adalah antara 3 hingga 9. Syubhatun atau cabang, yaitu bagian dari sesuatu. Iman tatul ada menyingkirkan gangguan, artinya menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang sedang berjalan, baik berupa batu, duri, barang bekas, sampah, dan apa yang berbau tidak sedap atau semisalnya. Al-haya adalah sifat dan kesan yang timbul karena malu yang menghalangi seseorang dari mengerjakan hal-hal yang melanggar muruah atau kehormatan diri. Nah, pernyataan ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Di sini Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin langsung menegaskan 73. Meskipun yang lebih tepat kata bid'un itu lebih umum dibandingkan angka 3. Karena bid'un itu maknanya apa tadi? Angka antara 3 sampai 9. Nah, kita kalau menyebut misalnya 60-an, nah itu bahasa Arabnya bid'un wa sittun. 50-an bid'un wa khamsun. 70-an bid'un wa sab'un. Itu bahasa Arabnya. Kita menyebut 70-an berarti antara 71 sampai 79. Kita sebut 80-an berarti 81 sampai 89. Tayyib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cabang iman yang paling tinggi dan yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? Iqrar la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi beliau kosongkan di antara dua hal ini, di antara dua batasan ini rinciannya apa saja beliau tidak sebutkan. Hanya saja ada salah satu di antara cabang itu adalah al-haya, malu. Ada 70 sekian cabang iman, yang paling atas la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan gangguan, salah satunya adalah malu. Terus isinya ini apa saja rinciannya, beliau tidak sebutkan. Nah, ada sebagian ulama yang berusaha mengumpulkan banyak riwayat-riwayat tentang apa saja amal yang mendukung iman untuk mengisi 70 sekian cabang tadi. Riwayat-riwayat itu dikumpulkan dan menjadi sebuah buku judulnya Syu'abul Iman. Buku siapa ini? Buku siapa? Ini buku siapa? Kemarin ada yang ketinggalan buku ini. Baik, Syu'abul Iman itu buku karya siapa? Imam Al-Baihaqi. Cukup terkenal, mungkin Bapak Ibu sering membaca buku, kemudian ada riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Itu isinya adalah penjelasan tentang cabang-cabang iman yang disebutkan oleh Nabi SAW secara global, kemudian beliau rinci dengan didukung dalil-dalil yang lain. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan di sini, Nabi SAW menyebut cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Yang dimaksud gangguan di jalan di sini, jalan yang zahir. Imatatul adha anit tariq maksudnya adalah jalan yang dohir. Jalan dohir ya jalan yang kita lewati. Lalu para ulama mengatakan, jika jalan yang dohir saja wajib kita bersihkan dari gangguan, apalagi jalan menuju akhirat. Karena itulah semua perbuatan yang menghalangi orang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat wajib disingkirkan. Dan menyingkirkan gangguan di jalan menuju akhirat itu lebih utama dibandingkan menyingkirkan gangguan di jalan dunia. Kalau orang ketusuk duri ketika di dunia, dicabut beberapa hari sembuh. Tapi kalau dia mendapatkan gangguan menuju jalan akhirat, ketika dia sesat, ya bisa jadi berhari-hari dan lama sekali, bahkan bisa selamanya sampai mati. Menunjukkan betapa bahayanya gangguan menuju jalan akhirat. Dan menyingkirkan gangguan jalan akhirat adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pada saat ada orang yang dia melakukan perbuatan yang itu bisa menghalangi untuk berzikir kepada Allah, kita ingatkan. Karena itulah jika kita perhatikan, ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena ini bisa melalaikan orang dari zikrullah. Seperti misalnya apa? Judi dan khamar. Wa yasuddakum an dzikrillah. Setan menggoda kalian dengan seperti ini karena dia ingin menghalangi kalian dari zikrullah. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeser pun dilarang, sedikit pun dilarang. Karena itu jika ada perbuatan yang bisa menghalangi orang dari zikrullah, layak untuk kemudian dilarang. Dan kalau di zaman kita Tagut seperti ini ada dalam pertandingan sepak bola. Anda bisa perhatikan dalam pertandingan sepak bola itu kira-kira yang enggak sholat berapa orang. Sementara rata-rata yang namanya pertandingan ini pasti nabrak waktu sholat. Apalagi di Indonesia, pertandingan itu biasanya jam berapa, Pak? Ya? Setelah asar atau setelah maghrib, ya. Nanti dia enggak sholat isya, bahkan enggak sholat maghrib. Karena dia sudah masuk stadion, ya. Pertandingannya setelah maghrib, masuk stadion jam 3 sore. Enggak sholat asar kadang. Tayyib. Karena itulah kita ingatkan kepada masyarakat, jangan sampai sesuatu yang hukum asalnya mubah menjadi penghalang seseorang untuk melakukan zikrullah. Termasuk hobi, ya, mancing juga bisa menjadi penghalang zikrullah. PS dan seterusnya. Ada banyak sekali aktivitas masyarakat yang menjadi penghalang dia untuk zikrullah. Nah, kita lanjutkan. Untuk menyatukan antara ungkapan iman itu ada 73 cabang dengan rukun iman yang berjumlah 6, dapat kita katakan secara pokok iman memiliki 6 rukun sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Jibril tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Lalu beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah hendaklah kamu percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada takdirnya, baik yang baik dan yang buruk. Adapun cakupan dan jenisnya, keimanan mencakup seluruh bentuk amal kebaikan yang kurang lebih ada 73 cabang. Karena itu Allah menggolongkan dan menyebut ibadah sholat dengan sebutan iman dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Para ahli tafsir menyatakan yang dimaksud imanmu adalah sholatmu tatkala engkau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Karena sebelum turun perintah sholat menghadap ke Baitullah, para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, terkait firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ketika Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah arah kiblat yang awalnya ke arah Baitul Maqdis kemudian diubah ke arah Ka'bah, maka sebagian sahabat merasa berat. Terus keluarga kami yang sudah meninggal sebelum kejadian ini, sholatnya diterima enggak? Padahal mereka tidak pernah sholat menghadap ke arah Ka'bah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatnya ke arah Baitul Maqdis. Kemudian ada beberapa sahabat yang sudah meninggal ketika itu, sebelum Allah perintahkan untuk mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah. Akhirnya mereka bertanya-tanya, keluarga kami, sahabat kami yang sudah meninggal sebelum mereka sementara mereka belum pernah sholat ke arah Ka'bah, apakah sholatnya diterima? Lalu Allah turunkan ayat ini, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka ijma' li tafsir makna iman dalam ayat ini adalah sholat. Makna iman dalam ayat ini adalah sholat. Nah, kalau ada kalimat yang dia dijadikan sebagai pengganti dari ungkapan tertentu, maka di situ ada dua faedah, ada dua kesimpulan, ada dua pelajaran. Pertama, berarti sholat adalah bagian dari iman. Faedah yang pertama, ketika Allah menyebut sholat dengan iman, maknanya berarti apa? Sholat bagian dari iman. Yang kedua, bagian dari unsur iman adalah amal yang dilakukan oleh hamba. Karena sholat itu amalan atau ucapan lisan? Amalan. Lebih dominan amal zahir dibandingkan ucapan lisan. Baik. Kemudian kita akan masuk ke rukun iman. Rukun iman. Antuk minatillah, beriman kepada Allah. iman kepada Allah mengandung empat unsur. Pertama, beriman akan adanya Allah. Dan mengimani adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan fitrah, akal, syarat, dan indera. Adapun dari fitrah, setiap manusia mempunyai fitrah mengimani adanya Tuhan yang menciptakan dirinya tanpa harus didahului dengan berpikir dan mempelajari sebelumnya. Fitrah ini tidak akan berubah melainkan ada pengaruh lain yang mengubah hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Fa'abawahu yu'awwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. B. Adapun dari akal, seluruh makhluk yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya atau terwujud karena kebetulan. Tidaklah mungkin yang terwujudkan dengan sendiri, sebab sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, karena sebelumnya dia tidak berwujud. Lalu bagaimana mungkin dia menjadi pencipta? Dan juga makhluk tersebut tidak muncul begitu saja secara kebetulan, karena segala sesuatu yang muncul pasti ada yang mewujudkan. Dan tidak mungkin sesuatu yang teratur dan rapi, tertib dan sesuai antara sebab dan akibat dan terkait yang kuat di alam semesta, antara satu bagian dengan bagian yang lain, muncul begitu saja. Bagaimana bisa sesuatu ada secara kebetulan tanpa aturan, menjadi begitu teratur dan tertata rapi di saat berwujud lalu berkembang? Jika makhluk tersebut tidak mungkin ada dengan sendirinya, tak mungkin ada secara tiba-tiba, berarti pasti ada yang mewujudkannya, yang tak lain adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan Allah telah menyebutkan argumen logika di atas dan dalil qat'inya atau dalil tak terbantahkan dalam surat At-Tur. Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Quran surat At-Tur ayat 35. Maksudnya, tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, dan tak mungkin mereka mampu menciptakan dirinya sendiri. Berarti mereka pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah yang Maha Suci. Oleh karena itu, di saat Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, sehingga beliau sampai pada ayat "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yu'minun." Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau mereka yang berkuasa? Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Di saat itu Jubair masih musyrik. Ia berkata, "Hampir-hampir hati saya melayang," dan itulah awal tertanamnya keimanan dalam hati saya. Nah, beliau menyebutkan beberapa bukti akan adanya iman kepada Allah. Yang pertama apa? Fitrah. Dan semua manusia memilikinya. Semua manusia memilikinya. Dan sebagian mengartikan makna fitrah di sini adalah perjanjian Allah dengan semua makhluk pada saat dia berada di dalam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rob kalian? Dan mereka semua menjawab, bala. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rob kami. Dan ini hujjah Allah ala khalqi, termasuk di antara dalil yang nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan untuk menyudutkan para hambanya yang dia tidak mau beriman. Bukankah kalian sudah memiliki fitrah bahwasanya aku adalah Rob kalian? Tapi kenapa kalian tidak mau mengesakanku dalam beribadah kepadaku? Dan seterusnya. Dan walhamdulillah, fitrah itu bisa berkembang dan bisa mengalami cacat sesuai dengan kondisi lingkungan, Allah alhamdulillah memilihkan kita lingkungan yang baik, komunitas yang baik, dan materi belajar yang baik, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di samping menjaga fitrah kita, Allah juga mengembangkan iman yang ada dalam fitrah kita. Kita belajar sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah. Dan semua akidah yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah pasti menyalahi fitrah. Seperti tadi ya, akidahnya Murji'ah yang aneh-aneh tadi, akidahnya Khawarij, ya. Termasuk juga akidahnya Asy'ariyah. Semua akidah yang dia menyalahi fitrah pasti membingungkan. Makanya rata-rata orang belajar akidah berangkat dari selain Ahlussunnah kebingungan dia. Nanti dia akan susah untuk mengkompromikan antara A dengan B. Ini pernyataannya seperti ini, tapi ini kenapa kok kesimpulannya kayak gini? Dia akan kebingungan. Makanya banyak sekali para tokoh-tokoh Asy'ariyah seperti Fakhrur Razi, Al-Amidi, dan seterusnya, ketika di penghujung hidupnya, termasuk Al-Ghazali, dia mengatakan seolah-olah yang saya pelajari ini sama sekali tidak ada ketenangan. Jadi sampai di akhir hayatnya dia mengakui, saya tidak mendapat ketenangan sepeser pun dalam belajar akidah yang saya dalami selama ini. Karena dia berangkat dari filsafat. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan ketenangan? Semua hanya bermain di bisa jadi kemungkinan, bisa jadi kemungkinan. Cuman itu saja. Akhirnya kesimpulannya mana kalau bisa jadi kemungkinan, bisa jadi kemungkinan? Karena akidah itu bukan teori. Tidak bisa dipostulatkan, ya, tidak bisa diteorikan. Tapi dia adalah keyakinan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Walhamdulillah ketika Allah pilihkan kita di tempat yang baik, sehingga fitrah kita bisa tumbuh dengan baik. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil akli. Secara logika, orang bisa memahami tidak akan mungkin adanya keteraturan di alam raya ini kecuali ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Lalu di sini beliau menyebutkan firman Allah di surat At-Tur, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Apakah mereka diciptakan tanpa asal sama sekali? Apakah mereka ada begitu saja? Tiba-tiba celing muncul dia. Am humul khalikun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dan dua kemungkinan ini batal secara logika. Berarti tinggal kemungkinan yang ketiga yang tidak Allah sebutkan di ayat ini. Mereka ada yang menciptakannya. Ada peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau dulunya adalah tawanan perang Badar. Orang musyrik yang ikut perang Badar dan termasuk di antara pasukan musyrik yang ketangkap. Kemudian ditawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berhasil menawan kurang lebih 70 pasukan musyrik. Tawanan itu sebagian diikat di dalam Masjid Nabawi, di tiang-tiangnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat maketnya Masjid Nabawi, itu kan banyak sekali tiang, terutama yang bagian depan. Karena di Masjid Nabawi itu ada atap. Nah, beberapa pasukan musyrikin yang menjadi tawanan perang Badar itu diikat di dalam Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi. Nah, salah satu di antara manfaatnya, mereka bisa mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang imami sholat maghrib, beliau membaca surat At-Tur. Beliau membaca surat At-Tur. At-Tur itu berapa ayat? Ya? Ada 50? Pokoknya termasuk surat yang cukup panjang ya. Dibaca oleh Nabi SAW ketika maghrib. Maka ini salah satu di antara dalil, terkadang kita perlu sesekali ketika maghrib membaca surat yang panjang. Al-Kahfi gitu. Ini kepanjangannya. At-Tur atau yang sejenisnya. Tidak melulu kalau enggak kulhu inna atoina. Kalau enggak gitu kulya. Ada tiga surat yang menjadi andalan ketika maghrib, kulya sama kulhu. Tambah satu lagi inna atoina. Baik. Jadi terkadang Nabi SAW membaca surat At-Tur. Pada saat beliau membaca firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun, am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Kata Jubair bin Mut'im, meskipun musyrik tapi paham Quran, mengalahkan kita yang mukmin, ya. Beliau mengatakan, kada qalbi ayyatira, hampir saja jantungku copot, hampir saja hati saya melayang, maksudnya hampir saja jantungku copot ketika mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca surat At-Tur, karena saking kuatnya pengaruh dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti ini kok masih belum mau beriman. Hingga kemudian kata Jubair, inilah awal pertama kali iman itu menancap dalam hatiku. Dan kehebatan para sahabat, begitu mereka sampai di kota Madinah, kemudian mendapatkan pencerahan tentang iman, mereka tidak masuk Islam di Madinah. Tapi mereka pulang dulu ke Mekah. Sampai di Mekah baru mengucapkan syahadat dengan lantang di depan orang-orang musyrik, di depan kawan-kawannya. Karena mereka khawatir kalau mengucapkan kalimat syahadat itu di Madinah, ada anggapan bahasanya mereka masuk Islam karena takut dibunuh. Dan mereka itu orang yang paling mempertahankan muru'ah, ya, kehormatan pribadinya. Mati enggak jadi masalah, yang penting mati terhormat. Sehingga mereka menyatakan kalimat syahadat itu bukan di Madinah, tapi pulang dulu, Pak. Menempuh perjalanan satu pekan. Ada yang 5 hari kalau kendaraannya cukup cepat, ya, pakai kuda. Perjalanan yang luar biasa, ya. Menunjukkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang punya kepribadian kuat. Makanya di Mekah itu enggak ada orang munafik. Adanya mukmin kafir. Munafik baru ada di mana? Di Madinah. Dan ciri orang yang tidak punya kepribadian kuat, munafik, itu karena terlalu cinta kepada dunia. Ingin bertahan hidup, tapi ya, masih obar-abir, ya. Enggak jelas, ya. Mukmin enggak mukmin, kafir enggak kafir. Akhirnya pilih pertengahan Islam Nusantara. Itu pertengahan enggak? Wallahu a'lam. Tayyib. Kita lanjutkan. Lebih jelasnya kita ambil contoh, seandainya ada orang yang memberitahu Anda bahwa ada sebuah istana yang sangat megah yang dikelilingi taman, terdapat sungai yang mengalir di sekitarnya, di dalamnya penuh permandani, perhiasan dan ornamen-ornamen indah. Lalu orang tersebut berkata kepada Anda, istana yang lengkap beserta istrinya itu ada dengan sendirinya atau muncul begitu saja tanpa ada yang membangunnya. Maka Anda pasti segera mengingkari dan tidak mempercayai cerita tersebut, dan Anda menganggap ucapannya sebagai suatu ketololan. Lalu apa mungkin alam semesta yang begitu luas, yang dilengkapi dengan bumi, langit, bintang dan planet yang tertata rapi, muncul dengan sendirinya atau muncul dengan tiba-tiba tanpa ada yang menciptakannya? Say, adapun dalil syar'i yang menunjukkan adanya Allah adalah seluruh kitab samawi berbicara tentang adanya Allah. Demikian pula hukum serta aturan dalam kitab-kitab tersebut yang mengatur kehidupan demi kemaslahatan manusia menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut datang dari Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Kitab tersebut menceritakan kejadian alam yang dibenarkan oleh kenyataan. Hal itu menunjukkan bahwa ia berasal dari Tuhan yang maha kuasa mewujudkan isi berita tersebut. D. Adapun dalil indrawi yang menunjukkan adanya Allah, terdapat 2 hal. Pertama, kita sering mendengar dan menyaksikan orang-orang yang dikabulkan doanya. Tolongnya orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, ini menjadi bukti-bukti kuat adanya Allah. Firman Allah Ta'ala, wa Nuhan jidna dan muqabalu fastajabna lah. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 76. Dan firmannya, iltastaghitsuna rabbakum fastajabalakum. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik disebutkan seorang badui yang hadir dalam sholat Jumat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, harta telah musnah dan keluarga kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa. Setelah itu bergeraklah mendung di atas laksana gunung. Sebelum beliau turun dari mimbar, saya melihat air hujan membasahi jenggotnya. Dan di Jumat berikutnya berdirilah orang berdiri tersebut atau yang lainnya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bangunan hancur dan harta benda terendam air. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami." Lalu beliau mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami dan bukan di atas kami." Lalu beliau menunjuk ke suatu arah dan hujan pun reda. Tentang terkabulnya doa masih bisa kita saksikan hingga sekarang, yakni bagi yang bersungguh-sungguh dalam doanya dan mau memenuhi syarat-syaratnya. Nah, baik, kemudian bukti berikutnya tentang keberadaan Allah adalah dalil syar'i, dan dalil syar'i ini cukup banyak. Semua berita yang Allah sebutkan dalam kitab-kitab samawi, baik kitab samawi yang masih otentik maupun kitab samawi yang sudah diubah-ubah oleh pemiliknya, Taurat dan Injil, menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang ada. Dia maha kuasa dan dia mengatur alam semesta. Dalil berikutnya adalah dalil indra. Dan di sini kata beliau, dalil indra ada dua. Pertama, terkabulnya doa. Dan yang kedua adalah adanya mukjizat. Kita belum baca yang kedua, kita baru membaca yang pertama. Dalil indra adalah adanya banyak pengabulan doa. Itu bukti bahasanya ada yang memberikan, ada yang memberikan dan mengabulkan doanya. Dan itu adalah Allah Azza wa Jal. Kesimpulannya, hadirin makan Allah, terlalu banyak bukti untuk menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala. Karena itu tidak ada alasan bagi orang yang ateis selain hanya karena kesombongannya, selain karena dia sombong. Makanya akidah ateis itu umumnya tidak bisa bertahan lama. Manusia karena fitrahnya itu bertuhan, maka ketika dia punya akidah ateis, umumnya dia tidak bisa bertahan lama. Pasti setelah itu dia akan mencari agama. Karena orang kalau tanpa agama, dia pasti selalu mengalami kebingungan. Kecuali kalau kemudian orang itu sudah disibukkan dengan perkara dunia, sehingga kehidupannya hanya murni dunia. Seperti gaya orang Jepang, itu kebanyakan ateis. Orang-orang Eropa kebanyakan ateis. Tapi mereka yang masih punya perhatian dengan namanya akidah, mempertahankan akidah ateis itu beratnya luar biasa. Gak mungkin manusia bisa mempertahankannya. Ibarat ada seorang anak yang tidak mau mengakui orang tua, itu gak bisa bertahan lama. Pasti suatu saat dia akan membutuhkannya. Akhirnya terus dia kembali lagi. Karena itu sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Profesor Yunar Ilyas, menurut yang beliau saksikan di Amerika ya. Jadi di sana, karena mayoritas beragama Nasrani, Protestan, banyak orang yang sudah anti dengan agamanya karena Protestan tidak bisa menjawab permasalahan mereka. Akhirnya gara-gara Protestan itu tidak bisa hadir untuk menjawab permasalahan mereka, mereka benci dengan Protestan, benci dengan agamanya, terus dia tinggalkan. Sampai pada tahapan benci dengan Tuhannya. Tapi mereka nggak bisa nyaman, tetap saja mencari. Nah, pencarian yang kedua itu banyak yang berubah jadi Buddha, banyak juga yang berubah jadi Islam. Ada dua pilihan ya, antara Islam dengan Buddha. Maka Buddha di sana berkembang, meskipun perkembangannya lambat ya. Yang belum mencari agama masih banyak, yang masih ateis masih banyak. Dan umumnya karena mereka menganggap bahwasanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka itu ganggu, maka mereka harus menghilangkan gangguan ya. Mereka hilangkan konsep ketuhanan dalam diri mereka. Adanya Tuhan itu ganggu. Nantinya jadi serba enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Sehingga bagi mereka keberadaan Tuhan itu tidak boleh ada dalam hidupnya. Kita berterima kasih kepada beberapa tokoh kaum muslimin yang mereka bisa menyadarkan banyak orang kafir untuk kembali kepada ajaran yang benar, seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik dan beberapa tokoh muslim yang lainnya. Jadi mereka lebih paham tentang latar belakang berpikirnya orang barat. Beda dengan latar belakangnya berpikirnya orang kita, ya, orang timur. Makanya untuk mendakwai mereka terkadang pendekatannya beda. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang mukjizat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah iman kita bisa berkurang ketika melihat atau mendengar hal yang haram meskipun tidak sengaja atau tidak berniat? Contoh seperti kita ke pasar atau di jalan yang terdapat banyak gambar iklan yang perlihatkan aurat. Contoh lain musik, lalu bagaimana cara menghindarinya? Perbuatan maksiat jika tidak disengaja tidak ada dosa. Melihat yang nadrul faj'ah, pandangan pertama yang itu tidak bisa dihindarkan, ya. Anda begitu lewat di jalan Kaliurang sejarak 3-4 kilo, ada banyak sekali aurat yang tercecer di mana-mana. Dan itu tidak mungkin bisa kita hindari. Maka nadrul faj'ah ini tidak diperhitungkan. Intinya semua maksiat mengurangi iman. Terus kapan pandangan bisa menjadi maksiat? Ketika nadrul faj'ah, pandangan pertama itu diikuti dengan pandangan yang kedua atau dipertahankan. Termasuk mendengarkan. Beda antara mendengarkan dengan mendengar. Kalau mendengar sekilas, Anda di jalan atau di mana, di kendaraan, ada orang nyetel musik misalnya, sebatas mendengar, tidak turut menikmati, tidak diperhitungkan. Tapi kalau mendengarkan, Anda turut menikmati, mengingatkan masa lalu saya, terus dia menikmatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Islam yang kafah, sementara kehidupan berbangsa dan bernegara kita banyak sekali hal-hal yang tidak dilaksanakan? Misalnya apa ini? Disos itu apa? Kisos. Baik. Untuk mewujudkan Islam yang kafah, jadi kita bisa beramal ketika kita tahu, gitu ya. Saya bisa melaksanakan setelah saya punya ilmunya. Maka tahap awal yang perlu kita lakukan adalah belajar. Dengan belajar akan semakin menambah apa yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Lalu dengan itu menjadi modal bagi kita untuk beramal. Selanjutnya setelah tahu ya silahkan diamalkan. Dan manusia itu ilmunya bertingkat. Dia belajar dari hari demi hari, dari waktu demi waktu untuk menyempurnakan apa yang tidak dia ketahui. Menghilangkan sebagian kebodohan dalam dirinya. Dan terus seperti itu sambil menyempurnakan amal yang wajib dia lakukan. Sementara yang tidak mungkin dia lakukan, karena amal itu ada yang sifatnya tugas pribadi dan ada yang sifatnya tugas jama'i. Amal tugas pribadi misalnya kewajiban pribadi kita. Ada sholat, ada puasa, termasuk amal mu'amalah, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lainnya. Kita bertanggung jawab untuk mengamalkannya secara pribadi. Tapi ada amal yang sifatnya jama'i. Nah, amal yang sifatnya jama'i ini dipimpin oleh pemerintah. Kalau tidak terjadi di tempat kita, apakah kita berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Ini tanggung jawab mereka yang berwenang, bukan tanggung jawab rakyat yang tidak punya wewenang. Contohnya kisos. Anda kalau mau melakukan kisos dengan sendirinya, ini bahaya. Mau motong tangan orang dengan sendirinya, nah itu juga bahaya. Enggak boleh, karena ada yang berwenang. Nah, terus gimana? Saya berarti enggak bisa kafah. Jawabannya, yang menjadi tanggung jawab Anda itulah yang wajib untuk Anda lakukan. Sementara yang di luar tanggung jawab kita, ini bukan bagian dari kewajiban yang harus kita lakukan. Apa itu madhab zahiri? Madhab zahiri di antara prinsipnya yang paling utama adalah mereka menolak adanya kias. Sehingga dalam madhab zahiri semua bentuk kias dilarang. Dan termasuk di antara kias adalah mengamalkan, atau di antara bentuk turunan dari prinsip ini, menolak kias adalah mengamalkan dalil sesuai dengan teksnya. Di mereka itu tekstual. Mereka sangat tekstual. Sehingga tidak boleh dimaknai yang lain, harus persis sebagaimana teksnya. Sebagai contoh, akhirnya muncul keanehan dari madhab seperti ini. Ya. Sebagai contoh, Nabi SAW melarang kita untuk kencing di air yang menggenang. La yabulu ahadukum fil ma'ir rakid thumma yaghtasilu min. Janganlah kamu kencing di air yang mengenang terus dipakai untuk mandi. Kata zahiriyah, larangan di sini adalah kencing di air yang mengenang. Maka tidak berlaku bagi mereka yang kencing kemudian diwadahi botol terus dibuang di air yang mengenang. Karena ini bukan kencing di air yang mengenang, tapi membuang air kencing di air yang mengenang. Dan itu beda. Sehingga yang kedua boleh, yang pertama dilarang. Baik. Contoh yang lain. Kita diwajibkan untuk mandi Jumat. Dan hikmahnya apa? Agar ketika Jumatan tidak bau, ya, posisi badan seger, enggak ngantuk, ya. Meskipun dia berada di tempat yang paling dekat imam juga enggak ngantuk, ya. Apalagi yang di belakang, ya. Cari senderan, ya. Tayyib. Jadi kata madzhab zahiri ya, mandi Jumat itu berlaku sepanjang hari Jumat. Maka enggak jadi masalah ada orang yang mandi Jumat setelah asar di hari Jumat. Terus apa fungsinya? Jadi mereka yang belum mandi di pagi hari, terus Jumatan dan seterusnya, karena kerja misalnya, pulang kerja sampai rumah jam 5 sore mandi Jumat. Apa fungsinya? Enggak ada. Tapi kata zahiriyah, itu dalam rangka menunaikan kewajiban mandi Jumat. Ini contoh keanehan madhab zahiriyah. Maka kesimpulan para ulama, madhab zahiri itu jika sendirian la yu'tabar. Tidak diperhitungkan. Madhab zahiriyah, jika sendirian, enggak didukung oleh madhab yang lain, maka tidak diperhitungkan. Karena pasti nyeleneh. Kemudian, mencatat kajian dengan HP termasuk kurang adab atau tidak? Kalau sekiranya diawasi terus sama ustadznya, dilihatin terus. Nah, itu berarti ustadznya suudzon. Tolong jangan dilanjutkan, ya. Karena ustadznya menyangka Anda WA-an atau mainan HP. Nah, ketika Anda dipandangi terus, nah, tolong jangan dilanjutkan. Tapi sekiranya ustadznya enggak terlalu perhatian, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yanwi fi qalbi ay yaghzuwa mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dunia sementara dia belum pernah berperang dan tidak pernah punya tekad untuk berperang, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Hadisnya sahih dan kita pahami sebagaimana teksnya. Sehingga kewajiban bagi seorang lelaki muslim adalah berperang untuk berjihad fi sabilillah, atau kalau itu tidak memungkinkan seperti dalam kehidupan kita, ya, minimal dia punya tekad kuat kalau terjadi perang siap berangkat. Sehingga pilihannya tinggal yang kedua bagi kita yang berada di daerah yang aman seperti ini. Karena hadirin bukan Allah, sejarah itu berulang. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melahirkan generasi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dan tidak kita ketahui. Jadi dulu kaum muslimin mengalami suasana genting. Sering berhadapan dengan musuh, banyak terjadi jihad, perang dan seterusnya. Kemudian mereka mengalami masa kejayaan. Makanan banyak. Banyak orang yang hidup hidup tenang. Terus terjadi penurunan lagi, sering perang lagi. Kemudian jaya lagi, perang. Nanti jadi zaman itu cuman aman, perang, aman, konflik, begitu seterusnya. Kita alhamdulillah dilahirkan, diciptakan oleh Allah dan terlahir di zaman yang tenang. Coba kalau kita lahir geser ya, geser 100 tahun yang lalu. Itu mungkin zaman kita di zaman yang penuh dengan konflik. Makanan susah, kajian belum banyak seperti kita saat ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan kita terlahir di zaman yang tenang. Nanti akan ada muncul zaman semua serba susah, banyak perang. Dan itu berulang terus. Seperti itulah kehidupan manusia. Sehingga bagi seorang mukmin, dia harus siap untuk berperang. Kalau tidak terjadi perang, minimal dia punya niat, punya tekad. Kalau terjadi jihad, saya enggak takut. Dan itu bagian dari ciri mukmin. Karena munafik itu paling takut dengan perang. Jangankan perang, hartanya berkurang saja, dia ketakutan. Apalagi harus mengorbankan sampai pada tingkat nyawanya. Makanya orang yang beriman ketika perang itu bukan cari menang, tapi cari syahid. Nah orang kalau perang cari mati, Pak, itu lebih berbahaya dibandingkan menang cari menang. Perang cari menang. Makanya meskipun sedikit, pasukannya Talut jauh lebih hebat dibandingkan pasukan Jalut. Karena pasukan Talut itu berangkat untuk mencari syahid. Dan inilah kekuatan kaum muslimin. Kekuatan karena keberanian. Bagaimana hukum berkorban? Apakah bagi orang yang mampu setiap tahun harus berkorban? Ulama khilaf tentang hukum korban. Apakah dia fardu ain bagi yang mampu? Kita berbicara untuk yang mampu ya. Kalau yang enggak mampu jelas tidak wajib. Apakah fardu ain bagi yang mampu ataukah sifatnya fardu kifayah bagi kaum muslimin yang mampu? Dan yang lebih mendekati kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, kalau kita melihat dalil dua pendapat ini sangat sama-sama sangat kuat. Kesimpulannya beliau mengatakan bagi mereka yang mampu selayaknya tidak meninggalkan kurban setiap tahun. Karena kurban itu amal tahunan bukan amal seumur hidup sekali. Beda dengan akikah ya. Anggapan sebagian orang bahasanya kurban itu amal seumur hidup sekali. Ini anggapan yang enggak benar. Ada orang misalnya punya 3 anak. Tahun ini kurban atas nama dia, tahun depan istrinya, tahun depan lagi anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kurban 5 tahun, setelah itu enggak kurban selamanya. Nah, ini kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita. Kurban istilahnya di startnya ya, di startkan untuk anak tertentu. Di diberikan untuk anak tertentu atau orang tertentu. Lalu mereka melakukan kurban hanya sejumlah anggota keluarganya. Ini kekeliruan. Yang benar kurban itu dikerjakan setiap tahun bagi yang mampu. Kapan waktu takbir muqayyad dimulai bagi orang yang tidak sedang berhaji? Takbir muqayyad dimulai sejak tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh. Yang dimaksud takbir muqayyad itu apa? Takbir yang diucapkan setiap selesai sholat 5 waktu. Lawannya takbir muqayyad apa? Takbir mutlak dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 13. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta. Murnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 7755331193.